ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita melanjutkan membahas kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim Lil-Imam Al-Mufassir Al-Hafidh Al-Mu'arrikh Al-Faqih Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Al-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah Wafasahullahu Lahu Jannatah, atau lebih dikenal dengan Tafsir Ibn Kathir. Kita kemarin sudah masuk dalam ayat yang ke-6 dalam surah At-Tahrim. Qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari neraka jahannam. Waquduha an-nasu wal hijarah, di mana bahan bakar dari neraka jahannam adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, di atas neraka-neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang bengis, yang galak. La ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa mereka akan melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Kemarin sudah kita bawakan perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, ma'naku anfusakum wa ahlikum nara ay addibuhum wa 'allimuhum. Ajarilah mereka adab, etika, sopan santun, akhlak. Wa'allimuhum, dan ajarkanlah mereka ilmu. Jadi berbarengan ajarilah mereka adab, etika, akhlak, cara bersikap, dan ajarilah kepada mereka ilmu. Dan dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Ilmu dan akhlak, ilmu dan adab. Ya, ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan, tidak boleh dipisahkan. Ya. Bahkan kana salaf dulu mereka ulama salaf, yata'allamuna al-ilma wal amal. Mereka dulu menuntut ilmu berbarengan dengan mengamalkannya. Tidak mengatakan yang penting amal, ilmu enggak usah banyak-banyak. Nah, orang yang berbicara seperti ini meremehkan perkara ilmu. Atau yang penting ilmu, amal mah terakhir saja. Ini tidak juga. Bahkan Al-ilmu wal-amal jami'an. Ilmu dan amal itu kita berbarengan. Walaupun yang perlu diperhatikan, kalau kita bertanya mana yang harus didahulukan, tentunya yang didahulukan adalah ilmu. Oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan beramal. Yaitu maksudnya semua amalan, semua ucapan kita harus dilandaskan dengan ilmu. Dilandaskan dengan perintah Allah. Dilandaskan dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua amalan, perbuatan kita bisa menjadi baik. Mana mungkin seorang bisa bertakwa, di mana bertakwa adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Mana mungkin bisa bertakwa, ya, kalau dia tidak tahu mana perintah Allah, mana yang larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah paham ini ya? Nah, oleh karena itu Ibnu Hajar ketika menerangkan perkataan Imam Bukhari ini, maksud Imam Bukhari mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal adalah supaya kita tidak meremehkan perkara ilmu. Karena ada doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Khawatir salah paham, maka Imam Bukhari mengingatkan, ingat, sebelum kita beramal itu harus berilmu. Sebelum kita bertindak, berbuat, berucap, kita harus berilmu. Ini sangat penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka berilmulah dan beramallah. Ya, berilmulah dan beramallah. Sesatnya orang-orang Yahudi, mereka semangat berilmu tapi malas mengamalkan. Sesatnya orang-orang Nasrani, semangat untuk beramal tetapi enggak mau tentang aturan perintah halal haramnya, enggak mau dipedulikan. Ya. Maka kembali lagi kepada apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, addibuhum wa'allimuhum, yaitu ajarilah mereka akhlak, etika, dan ajarilah kepada mereka ilmu. Ya. Kalau kita sudah mengajarkan akhlak dan ilmu, maka kita tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innas salaha minallah wal adab minal ab. Kata Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, beliau mengingatkan pula, karena sesungguhnya kesalehan seseorang itu sepenuhnya kehendak Allah. Anak kita jadi soleh atau tidak itu kehendak Allah. Tetapi kewajiban atas kita sebagai orang tua adalah al-adab, yaitu mendidik mereka perilaku-perilaku yang baik. Mendidik mereka, mengarahkan mereka, ini adalah tugas kita semuanya. Adapun hasilnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tahu, ya, kita yang wajib adalah berusaha, maka ketika kita sudah berusaha dan hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan, kita tidak akan putus asa. Sudah saya didik, sudah saya pesantrenkan di tahfidzul Quran, tapi rupanya setelah besar begini dan begitu, wah percuma. Ngapain belajar ilmu agama? Nah, ini orang putus asa. Dia enggak ingat bahwasanya sehebat apapun usaha kita, tetaplah keputusan terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah yakin keputusan akhir adalah Allah, yang penting kita berusaha. Hasilnya pasti Allah tidak akan mengecewakan kita. Kalau ternyata ada hasil yang tidak baik, innahu amalun ghairu salih, kata Allah kepada Nabi Nuh, itu adalah hasil didikan yang tidak baik. Dari sisi siapa? Rupanya dari sisi istrinya Nabi Nuh. Bukan dari sisi Nabi Nuhnya. Rupanya dari sisi didikan istrinya Nabi Nuh. Yang ternyata ya tidak nurut juga terhadap suaminya. Maka demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qala Ali bin Abi Thalhah, dan juga berkata Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ku anfusakum wa ahlikum nara, yaqul, beliau mengatakan, i'malu bi ta'atillahi, beramalah kalian dengan ketaatan kepada Allah, wattaqu ma'asillahi, dan bertakwalah kepada Allah, jauhilah maksiat-maksiat kepada Allah. Wa amiru ahlakum bidzikri yungjikumullahu minan nar. Dan perintahkanlah keluarga kalian untuk ingat Allah, untuk salat, untuk ibadah, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka. Ya, niscaya Allah akan jauhkan kalian dari neraka jahannam. Ya. Jadi di sini untuk menjaga diri kita dan keluarga kita adalah beramal, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan perintahkanlah keluarga kita untuk mengingat Allah, untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Simpel sekali agama ini. Ya. Konsepnya sangat jelas. Ya. Yaitu jalankanlah perintah, jauhi larangan. Dan perintahkanlah keluarga untuk ingat Allah. Niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari neraka jahannam. Wa qala Mujahid, adapun Mujahid berkata, qu anfusakum wa ahlikum nara, qala ittaqullaha wa awsu ahlikum bitaqullah. Yaitu bertakwalah kalian kepada Allah dan wasiatkanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi kitanya bertakwa dan wasiatkanlah, perintahkanlah kepada keluarga kita untuk bertakwa. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Inilah asas dalam pendidikan Islam. Yaitu apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Bukan justru dengan teori-teori barat, kalau anak kecil itu jangan diperintah-perintah. Sih nyuruhnya apa? Ya pokoknya jangan diperintah, jangan dilarang. Sih bagaimana? Berikan contoh, anak kecil belum bisa. Anak kecil itu nyontohnya yang sesuai dengan ya daya pikir mereka. Ya, nyontoh usil, ya, nyontoh lari-lari, main-main. Kalau nyontoh sholat, mungkin iya, tapi sama main-main. Itulah anak-anak. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, prinsip dasar pendidikan Islam itu apa? Prinsip dasarnya adalah ya supaya anak itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Simpel, selesai. Ya. Perintahkanlah anak kita menjalankan perintah Allah. Awalnya adalah sholat. Ketika nanti akan ada hadisnya. Ketika sudah 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Sebelumnya diajari, dipertontonkan, ya, dan juga mencegah dari apa-apa yang mara bahaya bagi dia. Ini adalah prinsip dasar pendidikan Islam, ya, yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan, murru auladakum bisighar wa sahibhum fil kibar. Perintahkanlah anakmu ketika masih kecil, ketika belum baligh. Perintah. Lakukan ini, jauhi ini, lakukan ini, jauhi ini. Tapi enggak nurut, ya sabar, namanya juga anak-anak. Kita juga waktu kecil seperti itu. Kadang kita terlalu idealis, kamu harus begini. Padahal kita lupa masa kecilnya juga kurang lebih sama. Kan anak itu kan ngikuti tabiat orang tua. Ya. Maka kalau kita melihat anak kita disuruh susah, ya kita ingat masa lalu waktu kecil bagaimana. Nurut apa susah? Kalau kita juga tahu diri, oh dulu saya juga kadang bandel. Dulu saya juga kalau disuruh sama orang tua malas. Ya inilah istilahnya balasannya. Ya. Hendaknya kita jangan berputus asa. Terus perintah, jauhi larangan, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah dengan bentuk-bentuk yang beraneka ragam sesuai dengan daya tangkap dari anak-anak kita. Tapi secara prinsip dasarnya adalah perintah, larangan. Tapi kalau sudah mulai besar, beranjak dewasa, itu sahibhum. Kita iringi dia. Kita antar dia. Penginnya kemana? Kalau dia pengin yang buruk, kita kasih nasihat. Kasih ya dampak-dampak negatif dari keburukan tersebut. Kalau masih kecil, Ya belum paham dampak-dampaknya. Yang paham adalah tidak boleh sama api karena dosa, selesai. Ya. Kalau masih kecil jangan minum apa? Khamr, haram, selesai. Tapi kalau sudah mulai berpikir kenapa khamr itu haram, baru kita terangkan karena khamr itu akan merusak akal. Akan menutupi kesadaran. Kalau orang sudah tidak sadar, maka lebih beringas daripada hewan dan seterusnya. Tapi ada manfaatnya, Bi. Iya. Allah pun mengatakan khamr ada manfaatnya, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Nah, Al-Qur'an pun mengajarkan ya untuk supaya manusia diajak berpikir, tapi pada usia-usia yang tepat. Ya, usia-usia yang memang mereka sudah siap untuk berpikir. Maka sahibhum fil kibar. Ya, antarkanlah mereka, ya, dampingi mereka ketika sudah beranjak besar atau ketika besarnya. Dampingi. Ya, tapi kalau masih kecil, perintah, perintah, larangan, perintah, larangan. Ya, berbeda keadaan seperti beberapa manusia atau orang sekarang. Ketika masih kecil, apapun dituruti sama orang tua. Waktu kecil, apa saja, pengen jajan, pengen jalan-jalan, pengen ini, semuanya dibelikan, dituruti. Giliran sudah besar, kamu harus begini, kamu harus begitu, ya gak bisa. Kamu harus jadi ini, kamu harus begitu, gak bisa. Dia gak senang. Dia punya pikiran sendiri, saya pengen ini. Nah, maka kita tidak bisa memaksakan. Kalaulah bisa, maka gak maksimal hasilnya. Tetapi hendaknya diarahkan. Ya, diarahkan ma'asyiral muslimin. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Al-Furusiyah. Ya, Al-Furusiyah. Belum menerangkan tentang salah satunya pendidikan anak. Kita itu ketika punya anak, kita akan lihat bakat dari anak tersebut. Ada seorang yang terkadang dia fisiknya lemah, tapi hafalannya kuat, belajarnya hebat. Didiklah sampai jadi ulama. Ada yang belajarnya gak kuat. Ya, sudah 10 tahun mondok, hafalnya juz amma terus. Ada gak? Ya ada. Tapi jangan sampai putus asa ini anak. Mungkin dia punya satu kelebihan. Dicontohkan oleh Ibnul Qayyim, mungkin dia jago berkuda. Sudah, jadikan saja dia ahli berkuda. Nanti suatu ketika dia akan menjadi pembela Islam, pasukan berkuda. Dia bisa manah, didik dia manah. Dia bisa berkelahi, fisiknya dilatih. Kalau ada jihad, dia nomor pertama, yang terdepan. Ya. Jadi ada anak itu punya bakat-bakatnya. Tetapi walaupun bakatnya bakat duniawiyah, tetaplah kita bekali dengan ukhrawiyah, dengan agama. Ya. Kita dulu di pesantren banyak temannya. Ketika lulus enggak semuanya jadi dai, jadi ustaz, enggak. Ada yang jadi pengusaha. Ada yang ya jadi karyawan, ada yang ya ada yang jadi pejabat juga ada. Macam-macam. Tetapi kita semangat belajarnya sama, tapi Allah sudah menggariskan masing-masing bagi kita. Intinya ketika kecil itu jangan lepas dari pendidikan agama. Orang sekarang itu terlalu dini, masih TK 5 tahun. Kamu jadi dokter ya, Nak? Ya. Setelah SMA enggak bisa jadi dokter, adanya putus asa dari orang tua. Taruhlah bisa, rupanya karena uangnya besar dimasukkan jadi dokter. Jadi dokter memang, tapi karena uang akhirnya enggak pinter dokternya. Ngasih obat salah, diagnosa salah. Mudorotnya bagaimana? Setelah ditanya, kamu pengennya apa? Saya pengennya jualan motor second. Kan bisa kan? Saya pengennya jualan di pasar. Kan bisa saja seperti itu. Banyak enggak masyarakat? Banyak. Ma'asyiral muslimin. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita harus ya jeli ya terhadap anak-anak kita. Terkadang susah itu karena kita terlalu idealis memilihkan sebuah pekerjaan. Kamu harus jadi ini. Kalau tidak, jangan aku akui sebagai anaknya Abi. Ya, kamu harus begini. Padahal anak itu punya jalur-jalur sendiri. Ya, intinya dari kecil dididik agama, nanti ketika sudah dewasa dia akan kelihatan kemana arahnya. Ya, walaupun dia tidak jadi ustaz, mungkin dia jadi pedagang, jadi saudagar, tapi karena dia punya pondasi agama yang baik, tauhid yang kuat, iman yang tebal, dan teman-teman yang soleh, Maka subhanallah ketika dia jadi saudagar pun dia akan biayai dakwah. Dia akan berjuang di jalan Allah. Ini penting ma'asyiral muslimin. Ya, kadang ya mohon maaf kita semuanya pengin anak kita jadi ustaz. Tapi ingat nuntut ilmu tujuannya pengin jadi ustaz ya salah. Itu salah. Nuntut ilmu itu tujuannya adalah kita ibadah kepada Allah mengangkat kejahilan sehingga kita ibadahnya itu sesuai dengan syariat. Adapun jadi ustaz itu adalah zakat dari ilmu yang Allah sudah gariskan nanti akan siapa yang akan jadi. Ya, nanti akan terlihat sendiri ma'asyiral muslimin. Allah sudah gariskan itu. Yang penting belajar ilmu agama. Ya, semuanya masing-masing berlomba-lomba untuk melaksanakan ketakwaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting. Wa qala Qatadah ta'muruhum bi ta'atillah. Engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah. Wa tanhahum an ma'siyatillah, larang mereka dari bermaksiat kepada Allah. Wa antakum 'alaihim bi amrillah. Dan hendaknya ya benar-benar menegakkan atas mereka perintah-perintah Allah. Membimbing mereka, mengayomi mereka, mengarahkan mereka supaya di atas perintah Allah. Wa ta'muruhum bih, perintahkan mereka dengan perintah Allah. Wa tusa'iduhum 'alaih, dan tolonglah mereka dalam menjalankan perintah Allah. Tolonglah mereka dalam menjalankan perintah Allah. Kalau mereka anak kita itu senang menghafal Quran, tolong dia untuk supaya selesai hafalan Qur'annya. Tolong dia supaya belajar hadisnya tuntas. Tolong dia ketika dia berdakwah, memilih jalan dakwah. Tolong. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak ulama besar yang orang tuanya itu orang biasa. Banyak sekali. Bahkan bukan orang Arab. Yang sering kita sebut Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Enam imam besar ini yang disebut kitabnya Kutubus Sittah, kitab induk, enam kitab induk dalam hadis, itu semuanya bukan orang Arab. Dan dari orang tua yang biasa, taruhlah ulama ya ulama lokal lah, ya. Ulama desa, kiai desa begitu. Tapi menelurkan, membuahkan anak-anak yang luar biasa. Bahkan sebagiannya enggak melihat anaknya jadi ulama. Imam Bukhari ayahnya sudah meninggal dari semenjak kecil. Imam Ahmad sama. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sama, yatim juga. Ya. Orang tuanya belum lihat tapi anaknya subhanallah luar biasa menjadi imam sepanjang zaman, namanya harum sampai sekarang. Ya. Dan di balik itu tidak sendirian. Ma'asyiral muslimin, di balik seorang imam tidak sendirian. Di balik seorang alim tidak sendirian. Dia menuntut ilmu dari guru-guru yang tidak dikenal oleh masyarakat. Belajar nulisnya, belajar Qur'annya. Ya. Tidak tahu dari mana, tapi muridnya yang terkenal. Jadi terkadang barokah dari ilmu, gurunya enggak terkenal, tapi muridnya yang terkenal. Muridnya yang menjadi ulama besar. Padahal gurunya bukan ulama besar. Maka sabar, ma'asyiral muslimin, sabar. Terkadang, ya, demikian keadaannya. Banyak sekali kisah-kisah yang kita bisa ambil petik dari para ulama. Ya. Sehingga jangan bosan-bosan untuk menceritakan pula kisah-kisah seperti ini kepada para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ulama besar. Ya. Beliau juga seorang saudagar. Anak-anaknya membantu beliau berjualan kain di pasar. Imam Ahmad. Ya. Ada juga ulama yang jadi menteri, ada Al-Wazir bin Hubairah salah satunya. Ulama besar, salah satu menteri pada Daulah Abbasiyah. Beliau jadi menteri bukan karena tampil, bukan. Bahkan beliau adalah seorang kuli awalnya. Membangun kerajaan seorang raja, ikut jadi kuli bangunan. Setelah ikut kuli bangunan ini orang kok amanah. Naik jadi mandor. Setelah jadi mandor amanah. Subhanallah. Sampai sang raja ini melakukan kesalahan, telat sholatnya, kuli ini menegur raja coba. Ya Maulana ya. ala tusalli, wahai tuan raja, tidakkah engkau sholat berjamaah? Subhanallah, mungkin awalnya marah, tapi raja ini ingat. Jadi seumur-umur jadi raja, enggak ada yang berani ngingatkan sholat jamaah. Ada seorang kuli ngingatkan sholat jamaah. Akhirnya apa? Dijadikan menteri. Jadi seorang kuli jadi menteri. Tapi tidak lepas beliau jadi seorang ulama. Ketika beliau jadi menteri, beliau izin kepada sang raja untuk membiayai sekian banyak ulama yang ada di negerinya. Jadi mencukupi kehidupan mereka. Sudah syekh, kamu ngajar saja. Kebutuhanmu kita tanggung sama negara. Akhirnya dengan sebab satu menteri yang tadi mantan kuli, tapi beliau juga sebagai seorang ulama, tersebarlah ilmu agama seantero negeri. Peran satu orang yang mantan kuli, tapi dia amanah. Ya. Dan ada ya ulama yang tidak jauh, ya, 100 tahun yang lalu, namanya Syekh Abdullah Al-Qara'awi. Syekh Abdullah Al-Qara'awi itu gurunya Syekh As-Sa'di, Syekh Hafidh Hakam Al-Hakami, penulis kitab Al-Jadid, Syarah Kitab Tauhid. Sebelum Saudi itu seperti sekarang, nemu minyak, dulu adalah negara yang sangat miskin. Listrik gak ada, luar biasa tandus. Syekh Abdullah Al-Qara'awi ini ngajar ngaji dari kecil, yang anak-anak kecil diajarin ngaji, sampai santri-santri yang besar. Jadi diajari sama beliau. Dari yang usia-usia TK sampai usia-usia universitas, beliau telateni. Terus mengajar. Sampai jumlah muridnya sampai 1000 lebih. Nah, dari 1000 orang ini tersebar ke seluruh penjuru Saudi, waktu masih jadi negara miskin, jadi guru ngaji. Sederhana, guru ngaji loh ya. Bukan jadi pendakwah yang kesana kemari terkenal, tidak. Guru ngaji di rumah masing-masing. Punya musola atau punya rumah, kumpulin anak-anak 10-20 ngaji Quran. Nah, ketika Saudi ini mulai kaya, nemu minyak, ya, akhirnya sudah mulai perkembangan ekonominya sangat pesat, mulai berpikir bagaimana kelanjutan pendidikan. Saat pendidikan itu begitu bingung, ini mau merintisnya dari mana? Ya, negara-negara tahun-tahun 40-an, 50-an, 60-an kan sangat susah masalah pendidikan. Maka salah satu mufti yang ditunjuk adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Uzayr. Beliau seorang ulama. Beliau ingat salah satu gurunya, yaitu Syekh Abdullah Al-Qara'awi. Di kampung, guru kampung, tapi muridnya banyak, telaten. Dan beliau punya teman rata-rata jadi guru ngaji kecil-kecilan di setiap kampung. Dihitung ada 1000 lebih. Ada 1200 dan yang lainnya. Itu tersebar ke seluruh penjuru negeri. Akhirnya dengan beliau punya jabatan sebagai mufti besar di Saudi Arabia, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh memberikan surat keputusan bahwasanya majlis-majlis ngaji dari murid-muridnya Syekh Abdullah Al-Qara'awi itu jadikan rintisan sekolah, rintisan pondok pesantren di seluruh penjuru negeri Saudi Arabia. Coba, dari seorang syekh guru ngaji, namanya Syekh Abdullah Al-Qara'awi, gak terlalu terkenal. Kitabnya juga gak banyak. Orangnya kayak apa juga kita gak tahu. Tapi sabar didik anak dari Abatasa. Didik anak dari khot, dari yang kecil-kecil, sampai akhirnya besar tersebar. Jadi guru ngaji, ada 1000 lebih. Akhirnya jadilah madrasah-madrasah tahfidzul Quran lebih dari 1000. Lebih dari 1000 madrasah tahfidzul Quran. Dari siapa? Dari seorang Syekh Abdullah Al-Qara'awi. Kesabaran satu orang mendidik anak-anak kecil membuahkan 1000 pondok pesantren. Dari 1000 itu menghasilkan ulama-ulama besar yang sampai sekarang ada di sana. Subhanallah. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, pendidikan keluarga kita, khususnya pendidikan agama, pendidikan takwa, itu sangat penting sekali. Karena besarnya sebuah bangsa itu dilihat dari pendidikannya, bukan ekonominya. Ya, tapi pendidikannya. Mungkin kalau yang pernah baca sejarah Jepang ketika dibom sama Nagasaki, Hiroshima, apa dibom sama Sekutu, dibom di Nagasaki dan Hiroshima. Semua tentara banyak yang mati. Jenderalnya nyerah sudah. Yang ditanya sama kaisarnya apa? Sisa guru ada berapa, Pak? Sisa cuma 2.000, kumpulkan mereka. Dikumpulkan, dikasih semangat sama kaisar ini. Dalam waktu 20 tahun bangkit mereka. Ya. Muncul, ya mohon maaf ini, merek-merek otomotif-otomotif kelas dunia. Ini masalah dunia. Ini masalah dunia ya. Tetapi yang kita ambil ibrohnya adalah apa? Guru. Yang kita ambil ibrohnya adalah pendidik. Kalau masing-masing kita pendidik sebagai orang tua, menjadi seorang murabbi, sebagai seorang pendidik, kita punya anak 2, 3, dan 4. Mereka juga akan mendidik masing-masing punya anak 2, 3, dan 4. Berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan dari sini. Inilah generasi-generasi yang soleh akan terbentuk. Dari pendidikan-pendidikan yang soleh, yang baik. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Mulai dari diri kita. Terlalu berat kalau merubah yang di tinggi sana. Terlalu berat kalau untuk merubah satu negara ini. Berat, Mas. Siapa kita? Otaknya kecil. Kemampuannya terbatas. Umurnya juga gak tahu sampai kapan. Tapi kalau kita masing-masing sadar, seluruh kepala rumah tangga sadar pendidikan agama sangat besar perannya, maka subhanallah, ya, kita enggak tahu ke depan itu luar biasa dampak positifnya. Ya. Kemudian Qatadah mengatakan, wa idza ra'aita lillahi ma'siyatan ra'adtahum anha wa zajartahum anha. Apabila engkau melihat keluargamu bermaksiat kepada Allah, cegahlah, jauhkanlah, ya, cegahlah dan jauhkanlah kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Ya, enggak usah jauh-jauh kita apa namanya merusak-rusak tempat hiburan. Ya, backingannya berat, kitanya gak mampu. Kalau kita masing-masing mencegah keluarga kita untuk datang ke tempat hiburan, sehingga seluruh kaum muslimin gak ada yang datang ke tempat hiburan, kira-kira laku gak tuh? Gak laku. Kalau gak laku, gulung tikar gak? Gulung tikar. Kenapa mereka masih bertahan? Karena laku. Kalau dikumpulin KTP-nya yang datang, ya muslim. Makanya dari keluarga kita, ma'asyiral muslimin, diri kita, keluarga kita, yang dari yang kecil-kecil ini, insya Allah berbuah akan sangat besar. Kalau kita berdakwah sendirian di masjid ini, paling yang dengar berapa di sini? 100, 200. Tapi kalau masing-masing yang dengar dari 200 orang yang ada di masjid ini misalkan, masing-masing menyampaikan kepada keluarganya, istrinya, anaknya, satu orang menyampaikan kepada 10 orang, dikali saja, 200 dikali 10 orang, 2.000 orang tersampaikan. 2.000 orang menyampaikan kepada keluarganya, masing-masing 10. Sudah 20.000 orang. Itulah barokahnya ilmu. Ya. Barokahnya ilmu dan amal. Sehingga akan tersebar Islam ini tanpa bisa kita kira-kira. Subhanallah. Ya. Tanpa kita kira-kira. Wahagadha qala Ad-Dhahhak wa Muqatil. Demikian dikatakan oleh Ad-Dhahhak dan Muqatil bin Sulaiman. Beliau mengatakan, haqqun 'alal muslim ay yu'allima ahlahu min qarabatihi wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihim wa manahahumullahu 'anhu. Wajib bagi setiap muslim untuk mengajarkan keluarganya dari kerabat-kerabatnya, budak-budaknya, pelayan-pelayannya, karyawan-karyawannya, apa yang Allah fardukan, Allah apa yang wajibkan atas mereka, dan apa yang Allah larang bagi mereka. Coba kalau antum punya karyawan 100. Antum kasih aturan, sholat jamaah. harus sholat jamaah. Kerja di sini sholat jamaah 5 waktu di masjid. Enggak boleh rokok. Ya. Satu orang bisa merubah apa? 100 orang. Walaupun mereka awalnya terpaksa, minimal ya terhindar dari dosa. Terpaksa sholat jamaah. Karena kalau enggak sholat jamaah kena tilangan sama HRD, bisa dipecat nanti. Dapat SP dan seterusnya. Awalnya mungkin dia terpaksa. Tapi keterpaksaan itu menyelamatkan dia. Dari apa? Dari dosa. Dia lakukan terpaksa. Tapi terselamatkan dari taklif. Dari beban dosa yang akan dia tanggung. Ya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya seorang muslim itu sadar peran dia. Kalau dia perannya sebagai seorang ayah, berarti di bawahnya adalah istri dan anak-anaknya. Kalau dia sebagai seorang kakak, adiknya itu di bawahnya. Kalau dia seorang bos, maka karyawan-karyawan di bawahnya itu di bawah dia. Atur mereka dengan baik. Berilah hak-hak mereka dengan baik. Kalau hak mereka diberi, manut sama kita. Asalkan hak mereka diberi. UMR, kasih UMR. Syaratnya, kamu kerja di sini, sholat 5 waktu. Enak gak tuh seperti itu? Kamu kerja di sini, ngaji, belajar Quran. Kamu kerja di sini, ya, berbakti kepada orang tua misalkan. Itu luar biasa, pahalanya luar biasa mengalirnya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita masing-masing sadar, kita itu kewajibannya apa, perannya bagaimana, maka insyaallah bangsa yang kita cintai ini akan baik. Tanpa kita sadari tiba-tiba orangnya baik. Karena masing-masing orangnya sadar. Nah, gak usah pakai revolusi-revolusi akhlak, gak ada. Kitanya masing-masing. Ya. Yang namanya akhlak itu mayukhlak. Perlu dilatih. Perlu dididik. Sedikit demi sedikit. Dari mana? Dari diri kita dan keluarga kita. Gak usah jauh-jauh. Makan, minum dengan tangan kanan. Kalau gak dididik, enteng minum dengan tangan kiri. Tapi kalau sudah terdidik, ngambil minum dengan tangan kiri saja udah malu. Malu ngambilnya. Apalagi minum dengan tangan kiri. Karena apa? Dari didikan. Padahal tahu. Yang minum tangan kiri pasti tahu. Minum tangan kiri itu gak boleh. Buktinya apa? Kalau anak masih kecil, minumnya tangan kanan. Tapi dianya minumnya tangan kiri. Tapi kalau sudah terbentuk dari kecil, dididik dengan akhlak Islamiyah, dengan perintah Allah, dia ngambil minum dengan tangan kiri saja malu. Apalagi minum, ngambil malu. Sudah terbentuk dalam dirinya. Nah itulah penting ya, untuk kita melatih diri kita dan keluarga kita. Mulai dari diri kita dan keluarga kita. Ya, enggak usah jauh-jauh. Enggak usah melebar-lebar, itu terlalu berat bagi kita. Ya. Terlalu berat bagi kita. Dan fala yushaddu din illa ghalaba, tidaklah kita terlalu berat dalam beragama pasti akan terkalahkan, enggak berhasil. Karena kitanya takalluf. Maka tidak akan berhasil, masyaallah muslimin. Sudah, Islam itu yassiru wa la tu'assiru. Bashiru wa la tunaffiru. Berilah kemudahan, jangan yang sulit. Berilah kegembiraan, jangan buat orang lari. Gitu saja. Itu prinsip dalam dakwah Islam begitu. Ya, semoga bermanfaat. Nanti dilanjutkan setelah dikumandangkan adzan. Wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwanu fi din a'azzakumullah, wa fi ma'na hadhihi al-ayati al-hadith alladhi rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidhi min hadith Abd al-Malik bin Rabi' bin Sabura an abihi an jaddih. Yang semakna dengan ayat di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidhi dari hadis Abd al-Malik bin Rabi' bin Sabura dari ayahnya, dari kakeknya. Qala Beliau mengatakan yakni pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Murru as-sabiyya bis-salati wa idza balagha sab'a sini." Perintahkanlah anak kecil untuk salat ketika usianya sudah 7 tahun. Perintah. Fa idza balagha 10 sinina fadribuhu 'alaiha. Kalau ternyata sudah 10 tahun masih malas salatnya, enggak mau salat, pukul dia. Hadza lafdhu Abi Dawud. Ini adalah lafaz Abi Dawud. Hadis ini ikhwan fi din azakumullah, murru as-sabi bis-salah idza balagha 7 sinin. Perintahkanlah anak kecil ya untuk salat ketika usianya 7 tahun. Ini adalah perintah dari Nabi dalam keadaan anak kecil umur 7 tahun belum baligh, belum mukallaf, tetapi sudah diperintahkan. Berarti perintah ini adalah kewajibannya untuk ayahnya. Wajib atas ayahnya untuk memerintahkan anaknya untuk salat kalau sudah 7 tahun. Bagaimana kalau belum 7 tahun? Ya, ya diajari, diajak, ditunjukkan. Dan kalaulah perintahkan itu perintah-perintah yang tidak sampai mewajibkan. Karena anak-anak belum 7 tahun itu biasanya ya, ya belum tamyiz ya. Belum bisa membedakan baik buruk. Kalau sholat ya pasti gerakannya kanan kiri. Tengoknya. Enggak tertib. Ya. Tapi kalau sudah 7 tahun dia sudah bisa menalar apa yang kita ucapkan, maka mulai usia 7 tahun itulah dia akan mulai tenang. Walaupun awalnya butuh kesabaran luar biasa. Diperintah, perintah, perintah. Nah, setelah perintah 7, 8, 9, 3 tahun masuk ke 10. Diperintah 3 tahun ini ya. Ke 10 masih enggak mau sholat, pukul dia. Pukul. Tapi darban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Ya. Bukan pukulan balas dendam. Tempiling, cobrot, pukul, smackdown. Wah, ini sih bukan pukulan pendidikan. Ngamuk ini orang. Ya. Ngamuk gara-gara kalah tanding, ngamuknya sama anak kecil. Ya, enggak boleh seperti ini, ma'asyiral muslimin. Ya. Ingat di sini adalah dharbut ta'dib, pukulan pendidikan. Syaratnya enggak sampai melukai. Sehingga ulama memiliki dhabit-dhabitnya pukulan ini. Pukulan ini adalah hukuman maksimal ketika ucapan ancaman sudah tidak mempan. Sudah diperintah 3 tahun loh, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun suruh salat, salat. Ya. Sudah diancam enggak mempan. Bahkan ulama dulu itu sebelum proses memukul itu siapkan dulu tongkatnya digantung di pinggir tembok. Sudah duhur, tongkatnya digoyangin. Duhur. Tongkatnya digoyangin. Maksudnya apa? Kalau enggak mau sholat nih tongkat yang bergerak nih. Begitu. Sudah takut, ya sudah jangan dipukul. Sholat. Taruhlah terpaksa dipukul, ya pukulnya jangan sembarangan. Dimulai jangan pakai tongkat dulu, pakai tangan. Di tempat yang aman, misalkan pukul di sini. Ya, lapak tangan kita mukul punggung tangan dia. Itu kan tidak memudaratkan. Tapi kalau mukulnya pakai tongkat ke sini, kitanya pelan, dianya kerasannya luar biasa. Pengin coba ambil penggaris. Silakan ambil penggaris, pukul sini. Pelan kok, pelan. Kamu enggak ngerasain. Coba sini. Oh iya sakit. Nah, coba aja. Jadi kalau kita pakai alat mukulnya, itu enggak bisa mengukur. Pakai tangan ini. Pukulnya di sini yang aman juga. Mungkin kita terasanya, oh pelan kok. Pelan menurut kamu. Bagi si korban, bagi si anak luar biasa. Pukul lo ya. Bukan nyubit. Bukan hukuman-hukuman yang lain loh. Pukul lo. Kadang ada yang berdalihkan dengan mukul, hukumannya lebih ekstrim sekali. Push up 1000 kali. Wah, bener-bener 1000 kali. Tentara aja 100 kok. Itu pun lulusan SMA. Ada gak tentara lulusan SD? Ya zaman dulu, zaman perjuangan ada. Kalau tentara zaman sekarang yang mau masuk Akmil, lulus SMA dulu. Mau masuk apa namanya secaba, ya dia lulus SMA dulu, baru digembleng tentara. Nah ini anak SD 10 tahun didikannya kayak tentara. Pukul, jepret, tendang, push up 1000 kali. Wah ini orang gak mikir. Dia saja belum tentu 10 kali mampu. Ini orang gak mikir ini, ngasih hukumannya gak mikir. Kenapa bisa demikian? Imam gak punya ilmunya atau gak sabar. Gak punya rahmah, gak punya kasih sayang. Maka jangan seperti itu ma'asyiral muslimin. Ingat. Bayangkan kalau anak kita ada yang nyabet di hadapan kita. Marah gak kita? Anak kita sabet. Kita lihat di hadapan mata. Marah gak kita? Marah. Nah, kenapa kita nyabet enak sekali? Ya. Apalagi nyubit. Ya. Jangan sekali-kali nyubit. Ya. Yang diperintahkan oleh Rasul adalah apa? Mukul. Itu pun di tempat yang aman. Pukulan pendidikan. Contohnya di sini. Ya. Telapak tangan dipukulkan di punggung tangan. Insya Allah tidak sampai melukai. Kalaulah sakit, kita juga yang mukul kerasa sakit. Ya. Tapi kalau dicubit misalkan, cubit di sini. Di sini itu kulitnya kulit tipis enggak? Di mana? Di atas siku. Di atas siku kulit tipis enggak ini? Dicubit. Wong cubit paling cubit apa namanya? Enteng saja kok, sedikit saja. Iya, tangan antum yang gede, tenaga antum besar. Anak kecil 10 tahun, kulitnya tipis, dijiwit sedikit, hitam sudah. Kalau hitam, divisum ke puskesmas, enggak usah ke rumah sakit. Dipoto, laporin polisi, penjara 3 bulan. Pernah kejadian enggak? Kejadian. Makanya hati-hati ma'asyiral muslimin. Hati-hati ya. Jangan ngasih hukuman-hukuman yang enggak manusiawi, yang subhanallah. Kita saja enggak mau dihukum seperti itu. Kok memperlakukan anak kecil seperti itu? Taruhlah seperti itu untuk militer. Ya, dipukul, di push up, pull up, squat jump, lari. Ya itu kan militer, militer aja kan didiknya lulusan SMA. Nah ini SD dididik militer. Bukan seperti itu ma'asyiral muslimin. Lah, jangan. Ya, kalau kita keras semenjak dini, nanti kalau gede merontak itu anak. Ya. Pengen coba, pengen pembuktian, coba sendiri ya. Coba sendiri. Kalau kita terlalu dini, keras terhadap anak, gede sedikit, enggak mempan kekerasan itu. Ya. Ini pengalaman pribadi, enggak usah nyebut siapa dan di mana. Suatu ketika ada anak sekolah SD, iseng nemu putung rokok. Sedot ini. Anak SD iseng gak? Iseng. Panggil hukum itu. Ada beberapa anak. Sudah tahu hukum rokok? Iya, haram. Kenapa melakukan? Ini dan seterusnya. Mana tangannya? Ini anak-anak kelas 5, kelas 6 udah gede. Seperti ini. Di ujungnya tuh. Semuanya gemeteran. Ya, tampang-tampang agak melotot-melotot dikit. Ya. Lalu gak sakit. Ujungnya aja. Mana yang tadi pakai rokok? Tinggal satu anak. Yang lainnya tak tampleng ke ujung tangannya itu gemeteran, mukanya merah. Yang satu anak ini malah ketawa. Hehehe. Loh kamu ketawa? Kecil saat biasa di rumah dipukul pakai rotan. Allahu Akbar. Kira-kira seharusnya hukuman yang cuma ditampleng ujung tangannya itu bisa efektif dan dia tidak akan mengulangi. Tapi karena terlalu dini dia sudah pakai rotan. Akhirnya apa? Hukuman yang seperti itu tidak akan bermanfaat. Gak akan manfaat. Ya umur kita gak panjang ya. Artinya kita sudah tua. Anak kita makin muda, makin kuat. Kita ancam, ya kita dibanting. Bisa patah nih punggungnya. Anak umur 20 tahun. Bapaknya ya berarti usianya ya 50 lah. Kuatan mana coba? Ya. Kalau kita terlalu keras sama anak-anak seperti itu. Ma'asyiral muslimin. Dampaknya sangat tidak baik. Sangat tidak baik. para sahabat, mereka suri tauladan kita, yang mereka umur 15 tahun sudah menawarkan diri untuk berjihad fisabilillah. Tetapi bukan dididik dengan kekerasan. Dididiknya dengan rahmah. Dididik dengan rahmah. Rahmah itu bukan manja ya, bukan, rahmah. Dengan kasih sayang. Kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka memanah. Mengajarkan mereka, ayo kita lomba lari. Lomba memanah. Ayo kita lomba pacu onta, pacu kuda. Senang mereka, tapi terbentuk jiwa, fisik, ya, semangat mereka. Jadi jangan kita menggambarkan pendidikan SD, SMP, SMA itu seperti pendidikan militer ya. Artinya pendidikan yang disiplin, harus keras begini, bukan. Mereka itu anak-anak yang butuh keceriaan. Justru kalau Anda melihat anak SD, SMP kemudian tegang, lihat ustaz itu tegang, belajarnya apa ya, spaneng atau spaneng ya, itu berarti telah kehilangan ruh ya, keanak-anakan dia, ruh masanya dia untuk bermain ceria hilang. Dan kalau kita, bahayanya kalau kita mendidik anak kita terlalu keras, maka karakter dia pun sampai tua seperti itu. Dan ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai. Siapa yang mengajarkan kebiasaan buruk, dia akan mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengikuti kebiasaan buruk dia tidak akan terkurangi dosanya sama sekali. Makanya hati-hati kita sebagai pendidik, ya, orang tua minimalnya, mendidik anak kita. Kalau kita didiknya dengan baik, maka dia mengamalkan kebaikan tersebut, kita akan dapat pahalanya. Tapi kalau kita mendidiknya jelek, mendidiknya amarah, mendidiknya kata-kata kasar, kata-kata yang jelek, diikuti oleh anaknya, udah, kita dapat kiriman dosa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati yang di sini. Ya, tub ilallah, perbaiki diri-diri kita masing-masing. Apa yang kita sampaikan ini sebagai muhasabah atas diri-diri kita. Qala al-fuqaha, berkata para ulama faqih, wa hakada fi shaumi, demikian pula dalam masalah puasa. Itu dilatih dari usia 7 tahun. Liyakuna dzalika tamrinan lahu 'alal ibadah, agar supaya menjadi bentuk latihan dia siap untuk beribadah. Likai yablugha wa huwa mustamirun 'alal ibadah, sehingga ketika sudah balik, sudah wajib ibadah, dia sudah ringan untuk ibadah. Coba kalau 15 tahun balik baru disuruh sholat, bingung sholat sih kayak apa. Baru disuruh ke masjid, berat dia ke masjid. Tapi kalau dari kecil sudah bolak-balik masjid, subuh sudah biasa jamaah, ya ringan nanti kalau sudah balik. Ya, perkara yang sudah terbiasa akan lebih mudah untuk dijalankan daripada yang baru dilatih oleh diri dia. Wa mustamirun 'alal ibadah wa tha'ah, sehingga dia terus tumbuh di atas ibadah, ketaatan, wa mujanabatil ma'asi wa tarkil munkar, dan tumbuh meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan kemungkaran. Wallahu wal muwaffiq, Allah lah yang memberikan taufik. Sehingga salah satu golongan yang Allah akan naungi mereka, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, sab'atun yudhilluhumullah tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilluh, salah satunya adalah apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh menjalani masa mudanya dalam keadaan beribadah kepada Allah, dan itu tidak sekonyong-konyong tiba-tiba muncul, ya enggak bisa, harus dididik dari kecilnya, sebelum mudanya, masih masa tufuliyah, masih masa kanak-kanak dididik. Ketika muda dia ringan, tumbuh di atas ibadah. Tumbuh di atas ibadah ringan sekali. Sholat berjamaah 5 waktu enteng. Main-main di lapangan, jengkelat-jengkelit, lari, gulet-guletan, tapi ketika sholat tenang dia. Gak berani tengok-tengok dia. Kenapa? Setiap mau sholat diingatkan, ingat sholat gak boleh tengok-tengok. Harus tumakninah. Tapi sabar, anak itu gak bisa sekali. butuh umur 7 tahun sampai 10 tahun untuk paham. 7 tahun sampai 10 tahun baru paham. Kalau 10 tahun belum paham-paham, pukul. Tapi pukulan pendidikan. Sehingga butuh waktu. Ya, jangan kita putus asa, jangan kita terburu-buru menjadi anak itu tiba-tiba sempurna begitu. Iya, sulit. Kita aja enggak begitu. Kita saja enggak begitu. Maka sabar, ya. Di antara gagalnya sebuah pendidikan adalah ketidaksabaran pelaku pendidikan, pendidik, orang tua atau guru tidak sabar, bubar akhirnya pendidikan. Dan kalau di usia-usia pendidikan ini kita biarkan, ditinggalkan, sulit sedikit, wes hilang-hilang anak sisi mana? Pergi sana. Anak SMP lagi keminjal-keminjal ya kata orang Brebes. Lagi susah-susahnya, pengin punya teman sebanyaknya jauh dari orang tua. Pergi sana. Kesempatan. Ikut anak pang, dayak truk. Pengin makan tinggal begini, makan, dikasih sama orang. Anak sekarang itu pikirannya kayak gitu. Makanya jangan sekali-kali ngusir anak di usia itu. Wallah itu mara bahaya yang sangat besar. Karena kalau lihat di pinggir jalan, lihat anak seperti itu kayak diiris-iris. Saya gak kenal dia. Tapi itu seusia santri-santri kita. Seusia murid-murid kita. Disayat ini hati. Ya Allah. Insya Allah keluarganya muslim. Bisa seperti itu. Makanya kita harus peduli. Walaupun bukan anak kita, peduli sama mereka. Salah satunya apa? Masing-masing saling menasehati. Diri kita, ingat, jangan terburu-buru dan jangan terburu-buru musir mereka. Jangan putus asa untuk memberikan bimbingan kepada mereka. Ya, kita tidak ada yang sempurna, tapi kita saling mengingatkan. Ingat, generasi umur belasan tahun itu umur yang sangat rentan, bahaya. Jangan usir dan jangan tinggalkan di usia-usia ini. Jangan kita lihat nakalnya ini anak. Ya, saya itu beberapa kali mendapati anak yang dulu nakal luar biasa nakalnya. Ketika sudah besar, subhanallah, ta'zim, lihat, ingat kita. Ingat kita, ketika sudah besar, umur 25, umur 20, ketemu di jalan. Assalamualaikum Ustaz, masih ingat saya Ustaz. Masya Allah, sekarang sudah ya keadaannya bagus, rajin sholat. Padahal waktu kecilnya, ya umum anak kecil, suruh sholat susah, suruh belajar susah. Tapi ingat, hantarkan mereka. Jangan putus asa terhadap mereka. Ini usia-usia labil ya. Hati-hati usia belasan tahun ini. Intabih ya ikhwan. Usia belasan tahun, usia yang sangat rawan, rentan. Kalau kita bisa hantarkan sampai usia belasan, sampai 20 tahun, mereka mending agak fikir. Agak berfikir. Karena mereka akan, saya mau apa? Mau berkeluarga. Saya harus bekerja, saya masih mending. Tapi usia belasan tahun, gak ada pikiran berkeluarga, gak ada pikiran apa. Pengennya apa? Senang-senang. Makanya ini dihantarkan usia ini. Ya, kita tolong, ya, walaupun bukan anak kita, tapi itu adalah generasi penerus kita. Generasi penerus bangsa ini. Ya, yang akan mendakwahkan sunnah tauhid di negeri Indonesia kita ini adalah adik-adik kita, anak-anak kita. Jaga mereka, kita titip anak-anak pemuda-pemuda awal ini belasan-belasan tahun. Ya, jadi tolong sabar terhadap ya kekurangan mereka atau istilahnya lagi mencari jati diri. Sabar, jangan usir, jangan putus asa. Sabar, sabar sampai hantarkan mereka dewasa. Demikian ya. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.